Siapa bilang, siapa bilang, siapa bilang tak sayang? Siapa bilang, siapa bilang, siapa bilang tak sayang? Siapa bilang harimau ganas? Ganas lagi mak mertua saya. Kalau dia sudah naik panas, kalau boleh ditelan saya. Siapa bilang, siapa bilang, siapa bilang tak sayang? Siapa bilang, siapa bilang, siapa bilang tak sayang? Siapa bilang yang besi berat, berat lagi membayar hutang? Angkat besi, tegangkan urat, bayar hutang, jatuh celentang. Siapa bilang, siapa bilang, siapa bilang tak sayang? Siapa bilang, siapa bilang, siapa bilang tak sayang? Siapa bilang yang kue sedap, sedap lagi bermain judi? Makan kue mulut yang sedap, main judi lupakan bini. Siapa bilang, siapa bilang, siapa bilang tak sayang? Siapa bilang, siapa bilang, siapa bilang tak sayang? Siapa bilang bidadari cantik, cantik lagi bini saya bukan? Kalau saya tak bilang cantik, air laut siapa masinkan? Siapa bilang, siapa bilang, siapa bilang tak sayang? Kalau bilang tidak sayang, bisa sapu melayang. Hai, siapa bilang, siapa bilang, siapa bilang tak sayang? Kalau bilang tidak sayang, bisa sapu melayang.